Korek yang kupegang ini adalah monumen. Kamu gak bisa lihat ya? Gak apa-apa. Ketenaran adalah pintu masuk pekerjaan. Untuk cari makan, yang memakan.